بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini tanpa ada halangan apapun. Ikhwanabidina a'azakumullah, pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sampai rukun Islam yang ketiga. Malam hari ini kita akan melanjutkan membahas rukun Islam yang keempat. Rabi wa tasuma Ramadan, engkau puasa pada bulan Ramadan. Alimtina an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyah, yakni engkau meninggalkan seluruh pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar shodiq sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Nah, jadi puasa yang termasuk rukun Islam adalah siyamu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Para ulama sepakat bahwa puasa pada bulan Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh, berakal sehat, sehat jasmani dan mukim. Jadi muslim baligh, berakal, kemudian sehat dan mukim. Jika memenuhi kriteria ini, maka hukum puasa Ramadan baginya adalah wajib dan termasuk salah satu dari rukun Islam. Adapun dalilnya dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Adapun dalil dari as-sunnah, disebutkan dalam hadis riwayat al-Imamul Bukhari wa Muslim dari sahabat Thalhah ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ir ra'si. Bahwa sungguhnya ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya awut-awutan, ya, tidak tersisir rapi. Faqala ahbirni bima faradallahu alayya min as-siyam. Maka si Arab Badui tadi bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku puasa yang diwajibkan oleh Allah atasku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrul Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, illa anta tawwa'a syai'a, kecuali kalau engkau ingin menambah dengan puasa sunnah. Barakallahu fiik. Taib. Kemudian di antara keutamaan puasa bulan Ramadan, ialah menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba, barang siapa yang puasa Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun cara menetapkan mulainya puasa bulan Ramadan, maka di dalam syariat dijelaskan ada dua metode. Metode yang pertama ialah ru'yatul hilal, melihat hilal. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aitumuhu fasum, jika kalian telah melihat hilal maka berpuasalah. Nah, kemudian untuk menentukan hilal, ini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa ma'rifatul hilal birru'yah la bil hisab, untuk mengetahui hilal maka dengan melihatnya, tidak dengan hisab. Sebagian ada yang menggunakan hisab, sebagai alat bantu untuk ru'yah. Tapi dalam syariat tidak diperlukan hisab, karena menentukan hilal dengan apa ini? Melihat. Melihat dengan mata, tidak melihat dengan hisab. Barakallahu. Karena telah pada itu jelaskan idza ra'aitumuhu fasum. Nah, ra'yul basariyah, yakni penglihatan mata, bukan penglihatan hisab. Bahkan untuk menetapkan hilal Ramadan cukup dengan ru'yah yang disaksikan oleh satu orang yang adil. Tidak perlu banyak, satu saja yang adil maka sudah cukup sebagai pedoman hilal Ramadan terlihat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah bercerita, ta'an nasul hilal, saat itu orang-orang pada melakukan ru'yatul hilal, faraitu, lalu aku melihat hilal itu, fahbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku beritahukan hasil ru'yaku tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasama wa amaran nasa bisyami, maka Rasulullah pun menetapkan puasa dan memerintahkan semua umat manusia untuk berpuasa. Di sini Rasulullah tidak kemudian meminta saksi yang lain, cukup berita dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan beliau adalah orang yang adil. Kemudian dalam riwayat itu terdapat faedah bahwa hasil ru'yah diserahkan kepada penguasa, karena Ibnu Umar tidak langsung kemudian mengumumkan puasa itu, tapi melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menerima hasil ru'yah Ibnu Umar seorang diri dan memutuskan puasa. Kita cermati bersama-sama hadis ini. Fa'ahbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beritahukan hasil ru'yahku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan menurut pendapat yang paling sahih di kalangan para ulama, cukup dengan persaksian seorang wanita. Jadi menentukan awal Ramadan dengan ru'yah itu tidak semata-mata satu orang laki-laki. Satu orang wanita pun sudah diterima barakofikum untuk menentukan awal bulan Ramadan. Ini metode ru'yah. Barakofikum. Selanjutnya, bagaimana dengan orang yang melihat hilal sendirian, kemudian persaksiannya ditolak oleh pemerintah karena dianggap kurang meyakinkan dia melihat hilang, lapor ke pemerintah yang berwenang, tapi ditolak kesaksiannya. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang melihat hilang itu seorang diri? Ini para ulama berbeda pendapat tentang orang itu. Terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, dia tetap puasa sendirian, tapi sembunyi-sembunyi. Dan tidak puasa ketika telah melihat bulan Syawal atau hilal Syawal, sembunyi-sembunyi. Nah, jadi kalau melihat sendiri bulan Ramadan, persaksiannya ditolak, dia puasa sendiri tapi sembunyi-sembunyi. Demikian pula ketika dia melihat bulan Syawal atau hilal Syawal, ditolak juga, maka dia tidak puasa sendiri dan sembunyi-sembunyi. Pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Pendapat yang kedua, dia puasa sendiri kalau melihat hilal Ramadan. Tapi kalau melihat hilal Syawal dan ditolak, maka dia tetap bersama-sama dengan pemerintah. Kalau puasa boleh sendiri, sendirian dulu ya. Tapi kalau idnya enggak boleh sendiri, sama-sama pemerintah. Ini pendapat Abu Hanifah wa Malik dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga, dia tidak boleh mengamalkan hasil ru'yahnya. Harus puasa dan Idul Fitri bersama-sama dengan pemerintah. Ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, jadi ini terkait dengan pribadi orang yang melihat hilal seorang diri dan persaksiannya tidak diterima oleh pemerintah. Di sini ada isyarat bahwa memang keputusan menentukan awal Ramadan dan awal Syawal itu di tangan pemerintah. Sampai orang yang melihat hilal sendirian dan ditolak persaksiannya mendapatkan sikap yang berbeda-beda dari para ulama tadi. Apakah dia harus mengamalkan hasil ru'yanya atau tidak? Barakallahu fikum. Nah, baik. Adapun metode yang kedua, ialah ikmalul iddah, menggenapkan bulan. Ini jika hilal tidak terlihat oleh mata, entah karena mendung atau karena sebab yang lain, maka hitungan bulan Syakban digenapkan 30 hari. Demikian pula hitungan bulan Ramadan digenapkan 30 hari untuk menentukan Syawal. Barakofikum. Sudah cukup jelas metode ini, sehingga umat Islam sebetulnya tidak perlu bingung karena penjelasannya sudah jelas. Barakofikum. InsyaAllah ta'ala, untuk tahun ini Ru'yatul Hilal bulan Ramadhan akan dilaksanakan hari Senin menjelang maghrib. Nah, saat itu tim ru'yah melaporkan hasil ru'yahnya kepada pemerintah, dan malam harinya pemerintah menggelar sidang isbat untuk menetapkan kapan dimulainya Ramadhan. Dan kita gak usah bingung, seandainya ada berita muncul bahwa ada yang melihat hilal, kok pemerintah memutuskan tetap menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban, itu berarti orang itu ru'yanya tidak diterima oleh pemerintah. Untuk orang tadi, silakan memilih salah satu dari tiga pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Puasa sembunyi-sembunyi, sendirian, gak boleh ngajak-ngajak yang lain. Atau gak usah puasa, ikut keputusan pemerintah, puasanya besoknya lagi. Salah kalau sampai dia kemudian wow-wow atau menyebarkan berita dan mengajak yang lain untuk puasa dengan hasil ru'yahnya yang ditolak tadi, dan itu menyelisih sunnah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ingat, Ibnu Umar ketika melihat hilal, beliau lapor kepada Rasulullah, baru kemudian diputuskan apa ini? Puasanya oleh Rasulullah. Tidak kemudian apa ini? Ngajak-ngajak yang lain untuk puasa. Nah, jadi urusan orang yang melihat hilal kok ditolak, itu silakan pilih salah satu dari tiga pendapat tadi. Nah, kalau kita bukan termasuk tim ru'yah, ya sudah, dengarkan saja keputusan pemerintah setelah mendengarkan hasil ru'yah yang mereka kirim. Barakallahu. Selesai urusannya. Nah, dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin untuk mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan atau ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Nah, adapun syarat sahnya puasa ini ada dua. Yang pertama ialah an-niyah, adanya niat untuk berpuasa. Karena orang itu tidak makan, banyak kepentingan dan tujuannya. Gak makan karena gak selera, gak makan karena terapi, ya, gak makan karena memang sakit, gak bisa makan, ya, dan gak makan memang untuk tujuan puasa. Maka syarat sahnya puasa harus disertai dengan niat, niat untuk berpuasa, dan ma'aninya. Nah, niat berpuasa harus memenuhi empat perkara. Yang pertama ialah al-jazmu, kepastian dalam berpuasa. Gak boleh ketika ditanya kamu besok puasa gak, wallahu a'lam, gak pasti. Harus al-jazm, pasti. Kalau niat itu baru dikatakan niat puasa jika memenuhi empat perkara. Yang pertama ya al-jazm, dia memastikan diri untuk puasa. Cirinya ketika ditanya, kamu besok puasa enggak? Insya Allah ta'ala aku puasa. Yang kedua ialah at-ta'yin, harus menentukan ini puasa yang dilakukan itu puasa apa? Puasa Ramadan ya harus benar-benar memastikan diri untuk puasa Ramadan. At-ta'yin, ada geget untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan. At-ta'yin. Yang ketiga ialah at-tabyid, niat puasa dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar shadiq. Dan yang keempat ialah tajdidun niyyah likulli lailah min ramadhan, memperbarui niat setiap malam bulan ramadhan. Artinya setiap kali mau puasa niat. Nah, adapun yang keempat ini ikhwana fillah na'udzubillah adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat sebagian ulama yang lain, cukup sekali niat untuk satu bulan penuh. Namun yang kuat dalam masalah ini ialah pendapat jumhur ulama insyaallah ta'ala. Karena puasa itu dihitung setiap hari. Dan ada udur-udur yang memutus sehingga setiap kali puasa hendaknya apa ini? Niat. Misalkan sekarang puasa, niatnya besok. Lusa dia safar, tak puasa. Pendapat yang kedua ini mengkiaskannya dengan sholat, yang sejak awal niat sholatnya sampai salam. Barakalakum. Al-jawab, sholat adalah ibadah yang sifatnya apa ini? Berkaitan mulai dari takbir sampai salam. Sehingga memang niatnya harus dari awal. Sekali saja niatnya. Tidak takbir niat, kemudian mau salam niat lagi. Atau rakaat pertama niat, rakaat kedua niat lagi, enggak. Tapi kalau puasa, itu per hari dihitung. Sehingga setiap kali mau puasa besok disyariatkan untuk apa ini? Niat. Nah, dan itu merupakan pendapat jumhur ulama. Karena bisa jadi orang itu ada udzur sehingga besok tidak puasa. Kemudian puasa lagi, ya harus apa ini? Memperbaharui niat. Ini syaratnya puasa yang pertama. Yang kedua ialah at-tahara minal haid wan nifas. Khusus wanita harus suci dari haid dan nifas. Karena wanita yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Dan kalau berpuasa berdosa dan tidak sah puasanya. Nah, itu syarat sahnya puasa. Adapun rukun puasa, satu, hanya satu rukun puasa itu, yakni al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr shadiq ilal maghrib, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu rukun puasa. Artinya kalau salah satu pembatal puasa itu dilakukan maka puasanya tidak sah. Nah, sekalipun pembatal itu dilakukan menjelang buka puasa, ini tidak sah. Apalagi masih baru mulai berpuasa, ba'da subuh langsung melakukan membatal puasa, tambah tidak sah lagi. Ya. Nah, itu rukun puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya, ikhwan fillah a'azakumullah, yang pertama ialah makan sahur dan mengakhirkannya. Jadi dengan makan sahur dan mengakhirkan makan sahur, maka kita telah mengamalkan sunnah-sunnah puasa. Puasa kita itu lebih banyak pahalanya daripada tidak pakai makan sahur. Jadi orang misalkan gak pakai makan sahur, puasanya sah. Tapi yang makan sahur itu lebih banyak pahalanya. Masya Allah, enak kan? Gak makan, tambah berat puasanya, sedikit pahalanya. Makan sahur, enak makannya, kuat fisiknya, justru tambah banyak pahalanya. Jadi tidak ada ruginya makan sahur itu, di samping menjaga stamina dalam berpuasa, juga mendapatkan pahala karena termasuk sunnahnya puasa. Dan diakhirkan, alhamdulillah ya, diakhirkan maksudnya itu ya, kita makan sahur kalau bisa diakhirkan, karena semakin awal makannya semakin lama puasanya. Gimana kalau makannya sejak pertengahan malam terus sambung goyang lidah sampai akhir-akhir waktu sahur? Silakan, yang penting tidak berlebihan. Qulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan israf berlebihan. Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa israf itu ada tiga macam. Ini jangan dilakukan ketika makan sahur atau buka puasa. Yang pertama ialah makan dengan porsi yang di luar batas kenormalan dan kewajaran. Nah, batas normalnya dia itu 2 piring, tapi dia langsung makan 10 piring. Israf. Ya. Nah, begitu. Yang kedua ialah bermewah-mewahan atau bermegah-megahan, berfoya-foya dalam makanan dan minuman. Makannya saja 1 piring harganya 1 juta, bisa 5 ribu cukup. Ini 1 piring 1 juta, kemewahan. Ya. Minumnya itu harusnya cuma 2 ribu cukup. Dia pilih minuman 1 gelas seharga 1 M. Apa minuman 1 M itu? Nah, berlebihan. Nah, porsinya memang sedikit, tapi dari sisi harga berlebihan, termasuk bentuk foya-foya. Kemegah-megahan itu israf, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Dan yang ketiga, termasuk israf itu ialah tidak cukup dengan yang halal, tapi ditambah dengan yang haram. Buka puasa kan cukup dengan memperbanyak minum air putih, tapi dia tambah dengan khamr. Enggak cukup dengan air putih, ditambah dengan apa ini? Khamr. Nah, itu israf. Nah, sehingga tidak apa-apa kalau misalkan kita makan sahur di pertengahan malam sampai akhir makan sahur enggak masalah, ubah hukum asalnya ya. Tapi jangan sampai israf berlebihan. Termasuk sunnah dalam puasa ialah makan buka puasa dan menyegarkannya. Semakin menunda buka puasa, semakin panjang puasanya, semakin sedikit pahalanya ya. Semakin cepat buka puasanya, maksudnya cepat di sini itu ya telah masuk waktunya ya. Naam, maka semakin banyak pahalanya. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi, jangan israf dalam berbuka puasa. Naam, termasuk sunnah puasa yang bisa menambah pahala puasa kita ialah membuka buka puasa kita dengan makan kurma atau air putih ya. Naam. Selanjutnya terserah Anda mau makan apa. Tapi sunnahnya ialah dibuka dengan makan korma atau air putih. Sisanya silakan, mau makan gorengan, mau makan pentol, atau mau makan buah yang lain, silakan. Jadi semata-mata memulai dengan makan korma atau air putih itu sudah menambah nilai puasa kita. Enggak harus banyak, satu kurma saja atau mani air putih. Setelah itu baru yang lainnya. Nah, begitu sunnahnya. Barakallahu fikum. Kemudian termasuk sunnah yang bisa menambah nilai puasa kita ialah membaca doa ketika berbuka puasa. Nah, saat itu adalah waktu-waktu mustajab ketika dalam berdoa. Nah, kemudian termasuk yang disunahkan ketika sedang berpuasa ialah memperbanyak infak dan sedekah. Jadi supaya puasa kita ini pahalanya semakin banyak, itu ditambah dengan memperbanyak apa ini, infak dan sedekah. Ketika Ramadan itu hendaknya banyak infak ya. Nah, kemudian termasuk yang disunahkan dalam berpuasa adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Jadi memperbanyak baca Al-Quran dan mempelajari isinya. Dan yang paling penting, termasuk yang bisa meningkatkan kualitas puasa kita adalah meningkatkan ibadah-ibadah yang lain di bulan puasa. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, meninggalkan segala bentuk dosa, khususnya yang bisa membatalkan puasa. Nah, ini kita upayakan semaksimal mungkin agar kita mendapatkan puasa yang ideal, yang bisa menyebabkan seorang menjadi insan yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembatal-pembatal puasa, ini ada yang disepakati oleh para ulama, ada juga yang diikhtilafkan. Yang disepakati oleh para ulama adalah makan, minum, jimat. Nah, dimakan dan minum di waktu puasa dengan sengaja membatalkan puasa, termasuk jimat. Tapi kalau makan dan minum karena lupa, nah, atau jima karena lupa, tidak membatalkan puasa. Kok bisa lupa? Ya namanya manusia. Suaminya lupa, istrinya juga lupa. Nah, kalau ingat, sebagaimana makan dan minum, segera dihentikan. Tidak kemudian kepala basah. Kalau kepala basah, ya batal puasanya. Barakofikum. Kalau makan dan minum dengan sengaja, maka wajib untuk membayar puasanya atau mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Adapun kalau jima dengan sengaja, maka di samping harus membayar hutang puasanya di hari-hari yang lain, dia harus membayar kafar. Nah, taib. Adapun yang lainnya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya ialah muntah. Namun yang rajih dalam hal ini, jika muntahnya dengan sengaja, maka batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Jadi kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Nah, kemudian junub di waktu-waktu puasa, nah, maksudnya belum sempat mandi, sudah masuk waktu subuh. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Nah, termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama ialah bercumbu dengan istri selain jima. Nah, bagaimana kalau bercumbu sampai kemudian keluar mazi? Nah, tidak batal puasanya. Bagaimana kalau sampai keluar maninya? Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan batal puasanya, ada yang mengatakan tidak. Karena yang membatalkan itu ialah jika keluar mani itu dengan jima. Nah, termasuk berendam di dalam air. Nah, ya. Berendam terus itu. Berendam terus biar enggak haus. Nah, biasanya mandi pakai gayung, dia nyebur itu. Ya. Biar enggak haus. Nah, ini juga tidak membatalkan puasa jika tidak meminum air itu. Kalau sampai meminumnya, maka batal. Termasuk mencicipi makanan untuk keperluan, tapi tidak sampai kerongkongan. Ibu-ibu kalau Ramadan kan mesti harus masak ya, biasanya. Kalau enggak dicicipi itu bisa kasinan, jadi perkara ketika buka puasa. Nah, suaminya marah, anaknya protes. Terlalu asin. atau enggak ada rasanya, sehingga boleh dicicipi itu keperluan. Tapi kalau dia sudah senior, profesional, nah enggak pakai dicicipi, dia sudah tahu takarannya, maka enggak usah dicicipi. Bagi tukang masak yang amatir, yang amatiran itu cuma di lidahnya saja, tidak boleh ditelan sampai kerongkongan. Barakallahu. Dapur kalau yang sudah senior, sudah profesional, ya, garamnya, gulanya, cabenya semuanya sudah tahu takarannya, enggak usah dicicipi ya. Nah, sudah bisa langsung dibuktikan ketika buka puasa, dibuktikan kelezatannya. Nah, sudah terbiasa. Nah, termasuk hijamah bekam ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan membatalkan puasa, ada yang mengatakan tidak. Nah, siwak juga demikian. Ada yang mengatakan membatalkan puasa, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang kuat dalam masalah siwak ini tidak apa-apa, nggak batal puasanya. Termasuk menelan ludah atau ingus kita sendiri, nah ini tidak membatalkan puasa. Karena yang dimaksud makan ialah memasukkan benda dari luar ke dalam. Adapun kalau benda-benda yang ada di dalam tubuh kita sendiri, enggak termasuk makan. Ludah, ingus misalkan dimakan enggak. Nah, enggak batal. Taib. Termasuk ketika gigi kita mungkin keluar darah, kan biasanya tertelan, enggak sengaja nelan, itu enggak apa-apa, enggak membatalkan puasa. Ini semuanya ikhwan fillah a'azzakumullah yang perlu diperhatikan bagi mereka yang akan berpuasa. Nah, sebetulnya pembahasan masalah puasa itu cukup banyak. Namun apa yang saya sampaikan tadi insyaallah sudah cukup mewakili sebagai ilmu sebelum kita beramal melakukan puasa Ramadan yang insyaallah beberapa hari lagi akan tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bisa memanfaatkan puasa Ramadan itu untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan utama puasa la'allakum tattaqun bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan rukun Islam yang kelima, yakni haji ya. Taib. Mungkin malam hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.